Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kemarin bihamdillah azza wa jalla kita selesai dari pembahasan ringkas tentang jawazim. Ya, secara umum terbagi menjadi dua, yaitu apa? Lebih yang menjazamkan satu fi'il dan yang menjazamkan dua fi'il. Yang menjazamkan satu fi'il apa? Ditutup semua kitabnya. Yang menjazamkan satu fi'il apa saja? Bahasa lam, lama, lamul amal, la nahiyan, la nahiyan. Baik. Yang menjazamkan dua fi'il apa saja? Alif. Sebutkan empat di antaranya. In, ma, man, mahma. Empat berikutnya apa sidik? Idma, kaituma, ha, kaitama, ha, ayun. Baik. Empat berikutnya indah kami dari tutup kitabnya. Mata, ayana, ayana, ha, yang belum, yang belum disebut apa, ha, anna. Baik. Tapi ini 12 yang disebutkan dalam kitab yang menjazamkan dua fi'il. Nah, kemudian kemarin Ibnu Ajurrum menyebutkan satu lagi apa? Indaki apa Abdul Bab? Yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum yang belum disebutkan tadi. Apa? Sudah. Apa? Lama. Lama sudah pertama kali sana tuh. Nah. Apa Rizal? Hah? Hah? Ida. Nam ida tapi dalam apa? Khusus dalam apa? Hah? Dalam syair. Tayyib. Ida yang khusus dalam syair. Sekarang kita lihat mukhattat. Dalam diagram tentang jawazim untuk perhatikan. Contoh untuk yang menjazamkan satu fi'il. Dibaca dari ikra. Lam yuhmil Zaidun darsahu. Tahib. Maknanya lam yuhmil Zaidun darsahu. Maknanya ada. Jangan lihat lagi, sudah dikerjakan masih lihat. Zaid tidak meremehkan pelajarannya. Terus Muhammad Palembang. Sayyid. Tapi dengan bada al, itu namanya lam syamsiyah langsung menjadi apa? Bada ad darsu. Bada ad darsu walamma yakdur daidun. Sayyid. Maknanya? Setelah belajar. Setelah belajar. Nah, apa maknanya? Setelah Apa Ubay? Ulangi bacanya. Nah, terus maknanya? Pelajaran telah dimulai dan Z belum datang. Tapi bacanya kok Bada Ad-Darsu? Hah? Bada Ad-Darsa. Taib, taib. Siapa yang memulai? Yang memulai siapa? Nah, siapa yang membaca yang lain? Hah? Endak, endak. Ahmad. Akhirin. Hah? Apa? Bada Ad-Darsu. Berarti sama. Mananya terus bagaimana? Pelajaran telah dimulai. Tayyib. Bada'a Muhammadun darsahu. Muhammad telah memulai darasnya. Kalau di sini bada'a darsu, pelajaran telah memulai. Nah. Apa? Siapa yang membaca yang lain? Apa Hamzah? Hah? Hah? Sama? Sama atau beda? Kalau sama tidak perlu rapat-rapat. Bilang sama berarti sama salahnya. Hah? Apa Arin? Apa bacanya? Bada'a darsu. Tapi kok telah dimulai loh, gimana? Bada'a kan memulai. Bada'tu darsa, bada'tu qira'ata, bada'tu as-salata. Coba kalian buka kamus, bada'a yabda'u. Dia muta'addi atau lazim? Apa? Bada'a yabda'u maknanya? Hah? Memulai. Berarti apa? Muta'addi. Nah, berarti kalau bada'a darsu, pelajaran itu memulai. Iya. Walamma yahdhur Zaidun. Nah, bagaimana ini? Hah? Budi ad-darsu walamma yahdhur Zaidun. Tayyib. Budi ad-darsu, pelajaran itu telah dimulai. Dengan bentuk mabni majhul. Nah. Kalau ingin dijadikan dalam bentuk mabni ma'lum, ikhwani billah ya. Nah, fa'ilnya berarti apa? Dhamir. Bada ad-darsa walamma yahdhur Zaidun. Nah, dia telah memulai pelajaran dan Zaid belum hadir. Dia berarti kembali ke mudarris. Tayyib. Tapi yang menjadi syahid mana? Walamma yahdur. Nah, yang ketiga. Baik. Nah. Katakanlah yang baik. Tayyib. Katakanlah yang baik atau diam. Tapi ini kalau katakanlah yang baik atau diam berarti yang diajak bicara siapa? Kamu. Di sini faliyakul huwa. Nah, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Taib. Perhatikan domair kemana larinya. Nah, terusnya Hamzah. Ilal wadi. Apa? Bacanya dulu, bacanya dulu apa? Bacanya dulu bagaimana? La tu'akhar amal al-yawmi ilal ghadi. La tu'akhar. Berarti maknanya? Hah? La tu'akhir atau la tu'akhar? Hah? La tu'akhir amal al-yawmi ilal ghadi. Maknanya? Nah, jangan engkau akhirkan pekerjaan hari ini sampai besok. Berarti apa? La tu'akhir. Fi'il madinya apa? Hah? Akhara. Wazannya? Fa'ala. Baik. Ini selesai yang menjazmkan satu fi'il. Yang kedua sekarang menjazmkan dua fi'il. Alif. In tahtarim ikhwanaka yahtarimuka. Maknanya? Jika engkau memuliakan saudara-saudaramu, maka mereka akan memuliakanmu. Taib. Yang menjazmkan mana? In. Fi'il syaratnya mana? Hah? Fi'il syarat. Fi'il syarat yang dijazmkan oleh in mana? Hah? Yang keras. Hah? Hah? Tahtarim. Tayyib. Jawab syaratnya mana? Kemarin kan telah kita lewati in itu menjazmkan dua fi'il, fi'il mudhari'. Maka mana fi'il mudhari'nya? Dan yang dijazmkan dengan in, yang satu sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai jawabnya. Ah, jawabnya mana? Hah? Tadi. Hah? Tidak kedengaran. Hah? Taib. Ya tarimuka, taib. Indah ya Siddiq. Ya tarimuka. Irobnya bagaimana? Ya tarimuka. Fi'lun mudhari'un. Jawabu syart, taib. ما marfu atau mansub? Apa? Majzumun taim santa. Majzumun. Terus wa alamatu jasmihi. Wa alamatu jasmihi as-sukun ya ikhwan. Ha? Apa alamat jasmnya? Ya dari muka. Bisur'ah al-waktu yamshi. Ha? Man sayujib? Ha? Aba ikram. Ha? Wa alamatu jazmi an-dhamma. Taib, sawab atau khatab? Indah ke apa? Khatab. Mada sawab? Wa alamatu jazmi hadfunun. Ha? Kenapa? Karena af'alul khamsah di sini bersambung dengan wawu jamaah. Berarti kan ada wawu jamaahnya. Yahtarimu ka. Asalnya yahtarimu naka. Baik, berikutnya perhatikan sidik cat hantu. Ma taf'al min syai'in tuhasab alai. Baik, maknanya maka engkau akan di di hisab apanya? Di hisab darahnya. Taib, maka engkau akan dihisab atasnya, maksudnya dimintai perhitungan. Ya, bukan dihisab darahnya. Ma taf'al min syai'in tuhasab 'alai. Apa saja yang engkau lakukan? Nah, berupa perbuatan apapun tuhasab 'alai, maka akan dimintai perhitungan. Hisab kan dimintai perhitungan. Sama akan dihisab dalam istilahnya. Akan dihisab atasnya. Nah, mana fi'il syaratnya Hasan? Hah? Fi'il syarat. Taf'al, i'rabnya bisur'ah. Fi'il mudhari'. Mabniyun ala sukun. Ijlis. Hah? Sudah kelihatan hurufnya itu. Fi'il mudhari. Majzumun. Fi. Fima. Terus. Wa alamatu jazmihi sukun. Ma taf'al. Ya. Wa alamatu jazmihi sukun. Terus jawab syaratnya mana? Rifki. Hah? Tuhasab. I'rabnya? Taib. Dia mabni ma'lum atau mabni majhul? Mabni maksudnya mughayyar shighah atau ma'lum? Nah, mabni majhul atau mughayyar shighah berarti dikatakan dulu fi'lun mudhari'un mughayyar shighah majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah. Jawab syarat. Terusnya, Rijal. Apa maknanya? May ya'mal khairan yalqa khairan. Siapa saja yang beramal kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan. Baik. Nah, fi'il jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya. Jawab syarat. Yalqa i'rabnya. Taim. Naam fi'lun mudhari'un. Naam jawab syarat majzumun. Wa alamati jazmihi harfu harfil illah. Naam harfu harfil illah. Taim. Mana fi'il syaratnya? Akbar. Ya'mal i'rabnya. Baik, fi'lun mudhari'un majzumun biman wa 'alamati jazmihi as-sukun. Wa huwa fi'lu syart. Baik, berikutnya kapten Pak. Mahma tumtin yadhhir ma'al ayyam. Baik. Ah, maknanya bagaimana? Taib, kalau yadhir dari fi'il apa mantinya? Azhara. Yadhiru, maknanya bagaimana? Kalau azhara yadhiru, tidak di kamus untuk membedakan. Berarti kalau yudhir bagaimana? Tidak bisa kira-kira tak ini. Apa? Fi'il madinya apa? Zahara? Zahara? Ya zahara maknanya? Nampak muncul. Berarti kalau ditambahi hamzah jadinya azhara yudhiru, maknanya apa? Kalau zahara yadhiru nampak, sekarang ditambahi hamzah menjadi azhara yudhiru, jadinya memperlihatkan atau menampakkan. Berarti, nah berarti apa kalau dibaca mahma tubtin yudhiru ma'al ayyam? Bagaimana maknanya? Harusnya dibaca bagaimana Pak Dilbar? Kalau yang diinginkan akan nampak. Sekarang di kamu cari yubtin. Yubtin asalnya apa? Akbar tugasnya. Cari cepat. Sekarang yudhir ini bagaimana? Babdil baru rujuk enggak? Berarti bagaimana bacanya? Tadi apa fi'il mudhari'nya dhahara? Yadhharu. Nah ini di, kalau seperti ini caranya khonifillah untuk apa, memperbanyak kosakata. Ketika dapat tugas seperti ini, masing-masing berusaha melihat fi'il-fi'il itu. dengan tasrifannya ke bawah. Kan di atas di dalam kamus paling disebutkan dhahara yadhharu, kemudian ke bawahnya apa turunannya. Nah gitu, jangan cuma atasnya tok. Nah, sehingga kalian dapat faedah ketika menjadi adhara. Nah, dan seterusnya dari turunan kata tersebut. Dan penting, seseorang menambah kosakata. Nah, baik penting ya fanifillah. Sehari 5-5-5 itu khair katir. Dan kalau ingin mampu apa? Membaca kitab. Kan tidak mungkin antum membaca kitab, sedang membaca kitab kamu terus di sampingnya, kamu segede itu. Nah, baik. Nah, mungkin sekarang antum membaca satu kata ini saja belum buka kamus 4 kali misalnya. Nah, tapi kalau sekarang bukanya kemudian diperhatikan, diingat-ingat, insya Allah nanti kelak bisa lepas kamus. Berikutnya lagi membaca satu muka, membaca kitab satu halaman. Nah, mulai berkurang lagi karena sudah banyak yang diketahui, tinggal yang membuka kamus oh paling 2 atau 3 kosakata. Demikian terus. Nah. Dulu anak kalau menambah kosakata bikin buku kecil ya, buku kecil tulis 4 atau 5. Nah, fiilnya bersama fiil mudhari sama masdar. Karena kalau yang ada di apa? Mufradat kebanyakan berupa apa? Isim saja kan? Isim-isim. Nah, isim-isim itu untuk anak kecil. Seumuran Aisyah, Zakaria, nah, sayyaratun, mobil, baitun, rumah itu bukan tahapan kalian lagi. Nah, bukan tahapan kalian, sekarang tahapan ke fi'il. Nah, baik fi'il-fi'ilnya. Nah, fi'il bersama turunannya. 5 kantongi sambil ngantri di kamar mandi baca itu, karena itu kan gampang. Bukan bengong aja ngantri di kamar mandi, bengong aja. Ya, itu kan gampang. Lihat aja, yang penting dilihat. Atau membuat apa? Membuat cara bagaimana sesuatu itu cepat dia lihat. Yang apa? Biasa tidur di kamar misalnya. Nah, ada papan. Setiap hari tulis 2 atau 3 kosakata. Bangun tidur yang dilihat. Mau tidur dilihat, tidur dulu sebentar. Baik. Tapi bangunnya jangan mepet-mepet. Kalau bangunnya mepet tidak akan lihat. Nah, baik. Cara-cara untuk memperkaya kosakata fanifillah dibutuhkan. Kita butuh punya cara sendiri sesuai dengan diri kita. Ya. Terutama fi'il. Karena tinggi apapun antum belajar teori nahu sampai alfiyah, tapi apa tidak diiringi dengan memperbanyak kosakata, ini tidak akan mampu membaca. Tidak akan mampu membaca tanpa kamus. Ya. Maka penting ya masing-masing berusaha. Ya, masing-masing berusaha menambah sendiri kosakata-kosakata penting dulu. Nah, setiap misalnya seperti ini, kalian tulis saja yang kira-kira belum tahu, tulis, dipisah. Nah, itu berapa 4, kemudian diingat-ingat. Besok lagi, dapat dalam kajian tafsir misalnya. Kajian tafsir ini kata kok, tidak tahu artinya. Nah, dicari, ditulis dulu, cari nah, maknanya apa. Demikian seterusnya. Nah, kita kembali ke mahma ini. Bagaimana, Pak Abdilbar? Mahma mahma rutin yadhhar. Terus ma'al ayyam. Nah, mahma tumtin yadhhar ma'al ayyam. Maknanya bagaimanapun engkau menyembunyikan dia kuatir, maka akan nampak bersama dengan berjalan hari. Baik. Nah, bagaimanapun engkau menyembunyikan, maka akan nampak bersamaan dengan berjalannya hari-hari. Taib. Tumtin. Fi'il madinya apa? Masih apa betul, Pak? Ah, kalau ditanya dari tumtin berarti fi'il madi apa? Amtana. Dari biasa af'ala. Taib amtana yubtinu. ya. Terusnya Hasan. Nah, yang betul bacanya. Kita sedang di bab apa? Jangan lupa babnya. Bahasan yang 22 sudah apa belum? Apa di sini maksudnya? Ayo cepat. Apa ada tata'allum? Tata'allum, ya tata'allum. Enggak ada. Hah? Repot ini. Kaidah bahasa Arab rusak ini sama Hasan. Ah, Bang Bar. Nah, gitu. Ya. Izma tata'allam tataqaddam. Nah, maknanya apa? Engkau akan didahulukan, nah, tataqaddam. Engkau akan maju. Nah, maju. Baik. Ilma tata'allam tataqaddam. Naam. Kapan saja engkau belajar, yang kau mau belajar, maka engkau akan maju ke depan. Menjadi orang yang terdepan. Tidak terbelakang. Naam. Syaratnya apa? Tata'allam. Terusnya Muhammad. Apa? Ayo yaumin tasum asum ma'aka. Gitu? Apa maknanya? Berarti belum dikerjakan. Lah, apa tinggal dibaca? La. Putarannya Baktiar. Apa? Maka aku akan berpuasa bersamamu. Bacanya bagaimana? Ayu yaumin at-tasum asum ma'aka. Siapa yang baca lain? Jabar. Sama Arin. Ayu yaumin. Kenapa? Sebagai maf'ul muqaddam dari tasum. Ayya yaumin dengan fathah. Nah, santai. Ayya yaumin tasum asum ma'aka. Hari apa saja kamu puasa, maka aku akan berpuasa bersamamu. Ayya al-qanifillah, dia na'am mu'rab, sesuai dengan apa? Kedudukannya. Dan dia lazim bil-idhofah, senantiasa apa? Diidhofahkan, punya kekhususan. Terusnya Pasha. Mata musafir, musafir. Apa? Mata musafir. Mata. Mata musafir. Mata atau bagaimana? Mata musafir. Taib. Mata musafir. Taib. Nah, mata musafir jangan mata. Mata musafir, musafir. Maknanya? Jangan gitu, habis uangmu. Mengikuti orang terus safar, nah habis uangnya. Nah, baik, mata tusafir, usafir. Nah, kapan saja engkau safar, aku akan safar juga. Mana jawab syaratnya? Usafir. Irobnya? Usafir. Nah, Manjumun. Baik, mengalamat jasmi syukur. Arifi. Sudah kebaikan belum tadi? Belum ya? Nah, baca. Sudah. Ayana taktini. Baik, maknanya ayana taktini. Jangan taktini, kalau taktini ada ayatnya berarti ayyana taktini ukrimka. Ha. Kapan sudah engkau datang kepadaku, maka aku akan memuliakanmu. Baik, sekarang takti. Taktini, i'rabnya? Fikrun zorek panjumun. Nah. Fil syarat wa'alam akum jazmi abu takmillah. Baik, alamatul jazmi hadfu harfil illah. Naam, ahsanta. Nun. Wiqaya. Baik. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Ujuban atau jawazan? Ujuban, takdirnya anta, baik. Terusnya wahyu, baik. Aina matakun, aina matakun yudrik, yudrik kasual. Aina matakun yudrik kasual. Apa maknanya? Aina matakun yudrik kasual. Apa maknanya, Ubay? Dimanapun kamu berada, maka nah, soal akan mendapatkanmu. Jangan sembunyi di belakang, tetap kena soal. Nah. Kita sedang bahas apa ya akhi? Pembahasannya apa? Pembahasan jawazim. Maka ya diingat fi'il mudhari yang kena amil tersebut harus dijazamkan. Dikerjakan belum? Dikerjakan belum? Nah belum. Baik. Jujur, mama kayaknya belum juga ya. Tapi kan enggak bisa nyaktikan. Hah? Hah? Nah, sekarang udah di sekarang. Aina ma yadhab. Dibaca dulu. apa maknanya? Maka yang bermanfaat apanya? Yanfa'. Yanfa'. Aina ma yadhhab talibul ilmi yanfa'. Siapa yang bermanfaat? Pelajar tersebut. Naam. Tayyib. Kemanapun seorang penuntut ilmu pergi, maka dia akan bermanfaat. Sebagaimana air fanifilah dimanapun dia berada, dia mampu memberikan manfaat. Ini sebaik-baik manusia. Nah, maka jadilah yang seperti ini, dimanapun berada, berikan kemanfaatan. Nah, terus Jafar. Baik. Baik, talqa i'rabnya anna tajid ma'an talqa nasan. Di mana pun kamu mendapati air, maka kamu akan bertemu dengan manusia. Baik. Alamat jasmi hadfil ilah sebagai nah bin jawab syar. Terus Abang Mujahid. Haythu ma tantadir ahdar. Ahdar. Hah? Ahdar itu hijau. Berarti apa fi'il mudhari'nya? Hah? Hadhara. Hah? Ini kalau belum pernah lihat kamu enggak bisa. Enggak bisa kira-kira, ha? Karena berbicara atas orang Arab tanpa ilmu nanti. Karena tulah di mujarrad wajib apa? Wajib mengikuti Arab nafanibillah. Tidak bisa pakai teori senapangan. Nah, tulah di mujarrad dilihat hadara apa fi'il mudhari'nya? Hah? Hadara yahduru. Berarti bagaimana bacanya Pak Mujahid? Tayyib, haitsu ma tantadhir ahdur ilaik. Maknanya? Tayyib, dimanapun saja kamu menunggu, maka aku akan hadir menemuimu. Tayyib. Terus, Aba Zur'ah. Dibetulkan amat tugasnya ini. Betulkan. Kayfama tu'amilin nasa yu'amiluka. Baik, maknanya siapa yang bisa mengartikan dengan bagus, yang bisa dipahami dengan baik? Coba Abdul Bar. Kaifa ma tu'amilin nasa yu'amiluk. Baik, Rob. diuntungkan dari amalan yang manusia, dan mereka pun akan mengamalkan. Sama dengan Ahmad. Ada yang lebih bisa lebih jelas lagi, ha? Tayyib. Nah, mahsanta. Kaifama tu'amilun nasa yu'amiluk? Bagaimanapun kamu apa memperlakukan manusia, maka demikian pula mereka akan memperlakukanmu. Maksudnya apa? Kita melakukan manusia dengan baik, mereka pun akan memperlakukan kita dengan baik. Ini asalnya. Nah, dimanfaatkan amal fitnah yang seperti ini untuk apa? Mengetahui kemampuan antum sendiri. Maka tugas yang kerjakan. Nah, tugas yang kerjakan mumpung ada yang bisa membenarkan. Mumpung apa? Dibahas. Sehingga oh tahu ini saya keliru di sini. Saya kurangnya di sini. Misalnya yang fi'il mudhari'nya masih salah-salah. Oh, saya kurangnya di fi'il mudhari'. Maka berusaha menghafal fi'il-fi'il. Nah, baik. Contoh-contoh yang di sini dibaca dulu. Besok, nah, insyaallah ditanyakan insyaallah, tapi tutup kitab ya. Tutup kitab. Kemudian tamarin dikerjakan. Barakallahu fiikum, wa lakum bihadza subhanallahi.